أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan dan kesemangatan mudah-mudahan untuk talabul ilmi, karena ilmu itu diumpamakan dalam hadis Nabi itu bagaikan seperti air hujan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mathala ma ba'athani Allah bihi kamathalil ghais asaba ardan. Sesungguhnya penggambaran ilmu atau ajaran yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadaku untuk didakwahkan kepada umat manusia. Ini syariat berarti. Ilmu din. Ilmu wahyu. Yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi mengatakan sesungguhnya penggambarannya itu seperti ghais. Apa itu ghais? Air hujan. Asaba ardan. Yang menghujani permukaan bumi ini. Di antara fungsi atau kemanfaatan air hujan, Allah sebutkan dalam Al-Quran, yuhyil arda ba'da mautiha. Dengan Allah turunkan air hujan ke muka bumi ini, maka Allah hidupkan tanah-tanah, wilayah-wilayah, daerah-daerah yang tadinya gersang mati, kemudian hidup kembali. Ba'da mautiha, dengan ayat ini Allah hidupkan bumi setelah matinya. Dengan Allah turunkan air hujan di wilayah tersebut, kita tahu yang namanya tanah bisa dianggap ini tanah mati. Ini karena saking gersangnya tidak menghasilkan tanaman apapun, bahkan rumput pun tidak tumbuh. Tapi begitu Allah hujankan atau Allah berikan nikmat berupa hujan wilayah tersebut, akhirnya pun bertumbuh hijau, tumbuh tanaman, bisa untuk bercocok tanam menghasilkan makanan untuk umat manusia. Yang menjadi pembahasan kita di sini adalah ilmu Al-Quran wa Sunnah. Ini sangat bermanfaat bagi kita. Sangat penting bagi kita. Karena ilmu inilah yang menghidupkan hati kita. Ilmu inilah. Mau hidup bagaimana? Hati kita ketika penuh dengan maksiat dan dosa. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Idza adnabal 'abdu dzamban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda." Apabila seorang manusia berbuat dosa, satu dosa, maka tertitik di hatinya satu titik. Berarti kalau tambah, ya tambah titiknya. Kalau terus menerus dosa, ya akhirnya Nabi mengatakan, hatta suddat mudlima. Sampai hati orang itu menghitam, kelam, pekat. Bak seperti pekatnya kopi. Kalau kopi sih enak, Pak. Hadirin yang kami muliakan, ini dosa berakibat seperti itu. Mematikan hati. Maka ilmu agama menyinari. Ilmu itu juga disebut dengan al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Maksudnya apa? Menyinari hati yang kelam. Hati yang jatuh pada berbagai macam kemungkaran dan kemaksiatan, berusaha diperbaiki, dibersihkan dari kehitaman pekat tadi. Maka mari kita kaum muslimin talabul ilmi agar kita bisa terjaga iman kita. Mari kita talabul ilmi agar supaya hati kita tetap hidup. Hidup ditandai dengan ketaatan. Hati hidup. Hati itu ada tiga, Bang. Qalbun hayyun, hati yang hidup. Qalbun maridun, hati yang sakit. Dan qalbun mayyitun, hati yang mati. Hati yang hidup, hati yang peka. Halal haram, dia perhatikan. Gak berani serampangan. Baik itu makanan, minuman, atau perbuatan. Karena hatinya hidup. Hak batil, harus betul-betul dia koreksi. Gak sembarangan ikut-ikutan. Karena hatinya hidup. Kalau hati yang sakit, wah, merit hatinya. Ya dia muslim, dia beribadah, tetapi ibadahnya lemah, maksiatnya banyak, jiwanya sakit. Ditandai dengan sukanya dengan maksiat, itu tanda hatinya minimalnya sakit. Bahasa Arabnya merid. Diajak sholat, malas. Diajak ta'lim, malas. Ini jiwa kok berat sekali kalau beramal, ini marid. Kalau hati yang marid, tentunya yang namanya sakit cari obat, Pak. Cari obat atau tidak? Cari obat. Berusaha untuk menyembuhkannya. Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, obat itu ada dua. Nasun min Qur'anin aw min sunnatin. Nas Al-Quran atau Nas As-Sunnah. Karena ini obat untuk mengobati penyakit, butuh dokter. Wa tabibu dzakal alimu rabbani. Dan dokternya adalah seorang alim yang dia mengamalkan ilmunya. Dia mengerti, oh ini diobati sisi ininya, diobati sisinya, dosisnya sekian, supaya justru dia mendekat bukan lama lari. Dia tertarik bukan malah takut. Dia terobati bukan malah binasa. Maka dikasih sesuai dengan porsinya. Obat itu kalau tanpa resep dokter, bahaya tidak, Pak? Bahaya. Saya kepengen sembuh dari penyakit ini. Akhirnya pil, tablet, ya satu kepok sekian, makan semua. Ya mari, mari urip, Pak. Mampuslah ya mati. Karena tidak pakai dosis. Nah begitulah yang namanya ilmu. Jiwa ini diobati. Kalau kalbun marid dibiarkan, lambat laun dia tidak akan lagi ke masjid. Lambat laun hatinya akan membawa kepada tempat maksiat. Dan pada ujungnya, dia tidak lagi kelihatan sebagai hamba yang beribadah. Habis total imannya. Kadangkala dia masih muslim, memang kita tidak mengkafirkannya. Tapi sangat lemah. Untuk bangkit lagi berat. Energinya butuh besar. Apalagi kalau dia memang keluar dari Islam, habis total imannya sudah. Maka hati-hati lebih kaum muslimin. Maka dengan ini, mari kita talabul ilmi. Itu semua adalah kebutuhan kita masing-masing. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Pada pertemuan yang terakhir di hari Senin. Ini Senin ya Pak ya? Adalah tentang bimbingan Nabi alaihissalatu wassalam untuk kita meraih al-jannah. Terakhir kita sampaikan adalah perihal yang berkaitan dengan apa? Masjid sudah kita lewati? Pembangunan masjid sudah. Azan sudah ya? Dan orang yang mengikuti suara azan sudah juga. Belum, baru azan dah ya. Kita masuk ke, kalau sudah kita murojaah bersama. Pada pertemuan yang terakhir, kita sampaikan keutamaan muadzin. Madda sautihi, di mana sepanjang suaranya. terdengar, maka yang mendengarkannya akan menjadi saksi bagi dia. Dan nanti lehernya akan panjang fil jannah, dan itu adalah keutamaan. Dan yang lainnya. Nah sekarang, bagi kita yang mendengarkannya, apakah juga mendapatkan keutamaan kalau memperhatikan azan dan mengikutinya? Kalau ini sudah kita bacakan, kita berarti murojaah. Kalau belum, maka kita nambah. Begitu aja ya. Di sini pembahasannya. Man yuraddid khalfan muazzin, la yuhram aydan ay yakuna min al-jannah. Orang yang mengikuti bacaannya muazzin, sesuai dengan syar'i tentunya caranya, maka dia pun mendapatkan janji masuk ke dalam al-jannah. Kita lihat bacaan hadisnya. Faqad akhraja an-Nasa'i wa Ibn Hibban min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Imam An-Nasa'i dalam Sunan Nasa'i, demikian pula dengan Imam Ibn Hibban dalam Sahih Ibn Hibban, menyebutkan dari hadis sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kunna ma'ar Rasulillah. Kami di waktu itu sedang bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk di majlis bersama sahabat-sahabat yang lain. Talabul ilmi dengan Nabi. Idh ketika itu Bilal yunadi, mengumandangkan azan karena memang sudah masuk waktu sholat. Memandangkan azan, maka terdiam Nabi memperhatikan azan dan mengikuti azannya Bilal. Falamma sakata, setelah selesai Bilal dari azannya, selesai dari azan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di hadapan kami, man qala mithla hadha yaqinan min qalbihi dakhala al-jannah. Barang siapa yang berucap atau berkata-kata, mengucapkan kata-kata yang diucapkan oleh muazzin yakinan, syaratnya yakin, yakin ya kaum muslimin, percaya, iman, yakin, membenarkan isi dari azan itu, maka Nabi memberikan janji dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Nah kayak gue berarti orang perlu sholat ya pak ya, perlu sholat mau tembak? Orang perlu, cuma ngikuti muazin saja sudah masuk surga, ngapain sholat? Kata sini ku? Tidak. Karena apa? Nabi mengatakan mengikuti suara muazin penuh dengan keyakinan dalam hatinya, itu berkonsekuensi taat kepada Allah, taat kepada Rasul, menjalankan perintah, terutama yang fardu-fardu, dan disertai dengan yang sunnah-sunnah, takut kepada Allah, dibuktikan dengan meninggalkan maksiat dan dosa. Itu yang dimaukan. Bukan hanya mengucapkan kata-katanya saja, tetapi mengimani, meyakini, dan mengamalkan konsekuensi dari kalimat-kalimat yang ada pada muazin tadi. Bisa dimengerti oleh kaum muslimin. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Imam Muslim, menyebutkan dalam sahihnya dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Idza qala al-muazzin, Rasul mengatakan dalam hadis ini, apabila muazin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka katakanlah oleh kalian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita meyakini dari dalam hati kita Allah Maha Besar. Tidak ada yang setingkat dengan Allah, tidak ada yang sebesar Allah, tidak ada yang sederajat, sekufu, sekutu dengan Allah, tidak ada. Maka ini berkonsekuensi kita menjadi ahlu tauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada di benak kita menyekutukan, tidak ada di benak kita sesuatu yang itu sama dengan Allah, tidak ada. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir ibadatihi hal ta'lam lahu samia. Dalam surat Maryam, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tiga hal ini. Rabbus samawati wal ard, Allah adalah Rabbnya langit dan bumi. dan apa yang di antara keduanya. Ini mengesakan dalam perkara rububiyah. Fa'budhu wassabir libadatihi. Maka beribadalah engkau kepadanya saja dan bersabar untuk terus beribadah kepadanya saja. Tauhid uluhiyah mengesakan dalam hal peribadatan. Hal ta'lamu lahu samia? Apakah engkau melihat adanya yang sama dengan Allah? Ini pertanyaan yang tentunya jawabannya adalah pengingkaran. Tidak ada yang sama. Masa ada yang sama? Rubus samawatul ard, ada yang sama? Tuhan langit dan bumi selain Allah? Tidak ada yang sama. Ini tauhid dalam hal asma wa sifat. Ini konsekuensi yang ada pada kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Lebih khusus lagi dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah, kita pun mengucapkan kalimat itu. Mentauhidkan Allah, demikian pula asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita pun mengucapkan itu. Tentunya kan dua-dua kalau azan ya Bang ya. Kita mengikutinya juga dua-dua. Ketika muadzin mengatakan hayya 'alas salah, Rasul mengatakan faqulu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dari Allah. Disebutkan oleh Imam Nawawi salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan bacaan la haula wala quwwata illa billah. Fa innahu kanzun min kunuzil jannah. Itu adalah salah satu perbendaharaan harta. Di antara perbendaharaan harta yang ada dalam surga. Dengan kita mengucapkan, La hawla wa la quwwata illa billah. Dan itu diucapkan ketika kita mendengarkan, Hayya ala salah dua kali. Dan hayya ala falah dua kali. Kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian La ilaha illallah. Juga mengatakan La ilaha illallah. Bagaimana kalau ada yang nyambung Muhammad Rasulullah? Ada tidak kadang-kala? Dalam nasnya tidak seperti itu. Dalam nas hadis ini, kalau muadzin mengatakan La ilaha illallah, faqulu La ilaha illallah. Sampai situ nasnya. Ya tentunya lebih baik kita mengikuti apa? Nasnya. Dan ini untuk ketika kita mendengarkan azan. Bukan mendengarkan qomat. Kadang-kadang jamaah ada yang ikut membaca tidak qomat. Di akhirnya ikut. Allahu Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kayak tahun suaranya. Siapa sih Moni Jana ya? Belum tahu ilmunya. Itu khusus ketika mendengarkan apa? Azan. Bukan mendengarkan qomat. Maka Nabi di akhir hadis ini, barang siapa yang mengatakan kata-kata tadi di atas, mengikuti muadzin min qalbihi, ucapan itu datang dari hatinya. Min qalbihi, datang dari hatinya. Dakhalal jannah. Maka dia akan masuk ke dalam jannah. Tentunya berkonsekuensi. Tunduk taat. Iman takwa. Ibadah tauhid dan seterusnya. Bukan hanya sekedar mengikuti bacaannya tok. Pembahasan berikutnya kita masuk. Kalau dibikin poin-poin yang ke-22 di kitab saya. Adalah al-muhafadatu alal wudu'i wa tajdiduhu. Termasuk di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipraktekkan oleh sahabat Nabi Bilal adalah senantiasa menjaga wudu. Kalau batal wudu, kalau batal wudu. Ini kita bacakan riwayatnya. Faqad akhraj al-Imam Ahmad wa Ibn Huzaimah min hadits Abdullah bin Buraidah an abihi radhiyallahu anhu qala Dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Imam Ibn Uzaimah, dari hadis Abdullah bin Buraidah an Nabihi radhiyallahu an qala asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fad'a Bilalan. Beliau bercerita ketika di waktu pagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal. Ya Bilal, dipanggil Bilal itu tadi. Wahai Bilal, bima sabaqtani ila al-jannah. Wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan sehingga engkau berjalan di hadapanku dalam surga? Bukan mendahului beliau masuk surga, karena orang yang pertama kali masuk dalam surga adalah siapa? Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bukan orang lain. Dia orang nomor satu. Beliau mengatakan dalam sebuah riwayat, ana awwalu man yuftalahu babul jannah. Aku adalah seorang yang pertama kali dibukakan pintu surga. Ketika itu Rasul menyebutkan, aku kumtu inda babil jannah. Dalam sebuah riwayat beliau menyebutkan, aku berdiri di depan pintu surga. Fa'astaftihu. Kemudian aku meminta untuk dibukakan pintu surga itu kepada malaikat yang ditugaskan untuk menjaganya. Faqala al-hazin. Berkatalah malaikat yang menunggu pintu surga itu, man anta? Siapa engkau? Fakultu Muhammad alaihi salatu wasalam. Aku pun mengatakan, aku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka malaikat itu mengatakan, bika umirtu walan aftahu li ahadin qablaka. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membukakan pintu ini untukmu. Untukmu. Walan aftahu, dan aku belum pernah membuka pintu ini untuk seorang pun sebelummu. Nah, sini sangat jelas sekali bahwasanya Nabi adalah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama kali. Nah, dalam hadis yang Bilal yang sering kita baca, Nabi mendapati Bilal berjalan di depan beliau. Di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya, amalan apa yang kau lakukan? Ada pertanyaan, loh, kok Nabi malah orang ngerti? Keberisi? Ini bukan amalan yang bid'ah, kaum muslimin. Ini amalan yang sunnah. Tetapi amalan ini dilakukan dengan rutinitas, kontinu, maka memiliki faedah besar. Ahabul amalillahi ma dawam ala sahibu wa qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang bersifat terus-menerus. Dilakukan oleh seorang hamba wa in qalla, walaupun itu jumlahnya sedikit. Duha, dua rakaat, tapi terus-menerus. Qiyamul lail, tiga rakaat, dua rakaat qiyamul lail, witirnya satu. Boleh tidak? Boleh saja. Tapi rutin. Daripada sing jelek-jeluk, ngerti jelek-jeluk pak? Kadang sampai 5-7, kadang hilang. Ini nyata sih mending daripada sing orang bebar belas pak. Orang bebar belas. Hadirin yang kami muliakan, Bilal ketika ditanya seperti itu, maka beliau, saya sebutkan dulu hadisnya secara lengkap. Innani dakhaltul jannatal barihata fasami'tu khashashataka amami. Aku tadi malam masuk ke dalam surga dan aku mendengarkan langkah sandalmu ada di hadapanku, di depanku. Faqala Bilal, maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yang aku lakukan adalah ma adzantu qat illa sallaitu rak'atain. Tidaklah aku mengumandangkan azan kecuali aku salat setelahnya dua rakaat. Adzan selesai, maka salat dua rakaat. Apa qobliyah ataukah salat di antara dua adzan, yakni adzan dan qomat, mana kami sampaikan setelah adzan dua rakaat. Atau tahiyatul masjid, belum masuk, belum salat, ketika datang ke masjid salat dua rakaat setelah adzan. Wala asabani hadatsun qat, dan tidaklah aku terkena hadas illa tawadda'tu anhu atau indahu, kecuali aku berwudu di saat itu juga. Di saat itu juga. Gampang atau angel, Pak? Gampang atau angel? Tengok orangnya sing jawab. Wudu gampang, Pak. Enggak berat-berat. Cuman wudu. Tapi nyatanya siapa di antara kita yang bisa melakukan ini? Ada? Ada, paling rong dina. Kesananya lupa lagi, kelalen maning. Jadi ternyata ini amalan yang dilakukan oleh Bilal ketika dia batal wudu. Batal wudu. Kalau antum bapak mengatakan, saya juga sering wudu ketika hendak sholat, karuan, Pak. Bahasa kitanya karuan, ngerti ini kan? Ya karuan, Pak. Ngarep sholat ya wudu. Tidak wudu ketika kena hadas, ya batal sholatnya. La sholata liman ahdatha hatta yatawadda'a. Tidak sah sholat seseorang ketika dia terkena hadas sampai dia berwudu. Nah, Bilal tidak seperti itu. Ketika kentut atau kencing, langsung wudu. Loh, apa harus sholat? Nggak, dalam rangka menjaga kesucian. Nanti ketika kamu kentut atau BAK atau BAB, hendak sholat, ya wudu untuk sholat juga. Bukan kemudian nanti wudu lagi, sudah dalam keadaan suci, ya tidak wudu lagi. Cukup dengan wudu itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat mendengarkan ini, yakni amalan wudu dan memperbaiki atau memperbaharui wudu ketika setiap dalam keadaan batal, kata Nabi, bihadza atau hadza inilah dia yang menyebabkan sandalmu berada atau suara sandalmu terdengar berjalan di hadapanku dalam surga. Sekali lagi kaum muslimin, ini bukan sesuatu yang bid'ah. Sunnah wudu, wudu kapanpun tidak ada larangannya. Nah, menjaga kesucian sesuatu yang dimarju, yang diharapkan. Dan bukan berarti dengan ini bila lebih mulia dari Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Tidak. Tidak seperti itu. Nabi kita tetap orang yang paling mulia secara mutlak. Beliau adalah Khalilullah yang pertama. Kekasih Allah yang paling Allah cintai yang pertama. Baru kemudian Nabi Ibrahim Khalilullah yang kedua. Dan Allah mengambil dari hambanya Khalilullah. Adalah dua, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang berikutnya, kalau tadi yang kita bacakan adalah hadis yang sahih, disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab beliau Sahih At-Targhib. Yang berikutnya, ad-du'a ba'dal wudu. Termasuk di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita meraih dan menggapai al-jannah adalah berdoa setelah wudu. Masya Allah. Ini gampang, Bang. Kami ingatkan saja, insya Allah semua sudah melakukannya. Cuman kadangkala lupa. Gimana, Pak? Kadangkala nopo sering kelalen. Maka kami ingatkan ini, wahai kaum muslimin, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, hadis ini juga disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab Shalih Jami'. Faqad akhraja al-Imam Muslimun. Al-Imam Muslim menyebutkan, man tawadda'a, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Barang siapa yang dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbagusi wudunya. Sering Nabi mengucapkan kalimat ini, man tawadda'a fa ahsan wudu'a, man tawadda'a fa ahsan wudu'a. Artinya wudu itu jangan sembarangan. Perbagusi wudumu. Pastikan semua anggota wudu yang harus diusap itu terkena air wudu. Pastikan engkau sempurna. Apalagi kalau mengerti sunah-sunahnya, lakukan dengan sunah-sunahnya. Maka semakin bagus wudumu, semakin bernilai. Kadangkala orang wudu tidak di atas ilmu. Ya ilmunya memang kayak gitu dok ya pak ya. Jemelas banget. Wudu cuma dikaprokakan-kaprokakan dok. Ngerti dikaprokakan pak? Apa bahasa Indonesianya? Disiram-siram ke muka sini kadangkala gak kena. Kulit wajah yang menempel di kuping belum kena air. Kalau mau ditegur, wong ini bukan teman kita ya. Nanti malah kesuh. Keminter teman sih tidak ngomongi. Nah, malah dia ngomong keminter, pak. Kadangkala yang benar dalam membasuh kepala itu bukan kayak gini, pak. Sempurna. Hadisnya sempurna. Kadangkala kayak gini-gini, pak. Kadangkala sininya. Karena sempongannya mau kerusak. Jadi, pak. Karena anak, pak. Waduh, kepriye, kebong wudu, jangan. Tangan juga enggak nyampe sini tangannya. Sampai sini tok karena bajunya bisa enggak atas. Ini wudu yang gegabah. Jangan diikuti. Nabi mengatakan barang siapa yang dia berwudu, fa'asal wudu, maka hendaknya dia sempurnakan, dia perbagusi wudunya. Tsumma qala. Kemudian setelah itu dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Sampai sini saja boleh. Ini riwayat Imam Muslim. Sampai sini. وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ. Kemudian Imam Tirmidzi menambahkan kalimat اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ. Ya Allah, jadikanlah aku di antara hamba-hambamu yang suka bertobat. Dan jadikanlah aku dari hamba-hambamu yang suka bersuci. Sampai sini. Karena lafaz hadisnya sampai sini. Kan ada biasanya keterusannya pak ya. Wajalni min ibadika salihin. Gitu pak ya. Maka karena dua hadis ini. Imam Muslim dan Imam Tirmidzi sampai sini. Yang kita baca, yang kita ilmui. Maka sampai sini. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahir. Ketika seorang membaca doa ini, kalimat dua syahadah cukup atau ditambahkan dengan kalimat tambahannya riwayat Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin, maka Rasul mengatakan futihat lahu thamaniyatu abwabil jannah. Akan dibukakan untuknya. Futihat lahu. Akan dibukakan untuknya. 8 pintu surga. Samaniyata abwab. Samaniyata itu apa? 8 abwab. Pintu-pintu jannah. Liyadukhula min ayyiha syaa'a. Untuk dipersilahkan dia masuk ke dalam surga melalui pintu mana yang dia inginkan. Monggo, silakan. Masya Allah. Ini mudah dan gampang untuk kita lakukan. Tetapi kadangkala kita lupa. Ya kita ingatkan ya. Taklim itu diantara fungsinya mengingatkan. Aku suruh, aku ngerti, aku paham. Iya, kita ingin mutakan tok aja kesuh. Odong kalau kesuh. Sudah tahu, iya saya sudah tahu. Cuman kita murajaah bersama. Karena dalam kenyataannya, orang tahu belum tentu mengamalkan. Oh iya, aku ngerti, tapi jarang lu dibahas di kelalen maning. Ya, ini. Kali ini kita bahas lagi, kita sampaikan lagi. Riwayat-riwayat yang pernah kita baca tidak bosan-bosannya, karena itu adalah apa? Ilmu, pengetahuan. Itu adalah nur, cahaya. Itu adalah yang bisa menghidupkan kita, asupan makanan gizi bagi jasma, bagi rohani kita. Maka mari kita kaum muslimin perhatikan ketika kita wudu, zikir tersebut dengan kita lupa. Apakah harus berdiri ketika sedang selesai wudu? Tidak. Sembari engkau berjalan menuju ke masjid atau kemana, zikirnya disebut. Tidak harus dengan tangan. Zikir itu tidak mengangkat tangan. Zikir itu biasa. Yang mengangkat tangan adalah apa? Ad-du'a. Doa. Sampai di sini insyaallah. Pada pertemuan yang akan datang masuk poin ke-24. Antum tulis ya. Poin yang ke-24 berkaitan dengan sholat setelah wudu. Yang biasa disebutkan dengan syukrul wudu. Tapi yang lebih benar di sahih, para ulama mengatakan sholat ba'dal wudu. Sholat setelah kita berwudu. InsyaAllah hadithnya kita bacakan dalam pertemuan yang akan datang. InsyaAllah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.